من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد baik ikhwati fillah, kita telah masuk di dalam bab kitab bulughul maram, yakni tentang masalah tafsir. Sudah sampai pada hadis yang keempat dalam kitab ana, atau masuk pada hadis yang kelima. Ya, sebagian buku terjemahan masuk pada hadis yang ke lima di enam. Oh, yang keenam lagi. Karena yang keenam di lima. Yang lima lagi di kitab itu enam. Baik, kita lanjutkan. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun akhrajahu Muslimun. Walil Bukhari, لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود, ولا يغتسل فيه من الجنابة. Ini hadis yang kelima pada kitabnya. Artinya ada penggabungan berapa hadis dikelompokkan pada hadis yang kelima. Ya. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantasil ahadukum fil ma'i da'im, janganlah kalian salah seorang di antara kalian mandi pada air yang tenang. Wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Akhrajahu Muslimun, yakni nomor hadis yang ke-283. Bukhari, yang bunyi lafadznya, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im, janganlah kencing salah seorang di antara kalian pada air yang tenang. Alladhi la yajri, yani pada air yang tidak mengalir. Thumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi pada air tersebut. Di hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 239. Walil muslimin, dan dikeluarkan oleh imam muslim minhu, dari air tersebut. Kalau pada Imam Bukhari, fihi, pada air tersebut. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh imam muslim nomor hadis 282. Wali Abi Daud, dan oleh imam Abu Daud, bunyi lafadznya adalah wala yaghtasil fihi minal janabah. Janganlah engkau mandi pada air yang tenang tersebut, yang tidak mengalir tersebut, yakni dari mandi junub. Ya. Ikhwas kalian, maka kata-kata wawa junub, ya, dan dia dalam keadaan junub, atau kemudian dia mandi padanya, sementara dia dalam keadaan junub, maka kata-kata yang pertama, ya, jangan mandi kalian pada air yang daim, yang tenang. Artinya di sini air yang tidak mengalir. Sebagaimana riwayat yang berikutnya menjelaskan di situ air yang tidak mengalir. Jangan mandi di sana. Dan dia dalam keadaan junub. Maka makna di sini bukan berarti kalau tidak junub tidak apa-apa. Bukan di sana maknanya. Maknanya di situ adalah yakni kalian yang tidak mengalir tersebut sementara Allah kalian butuh padanya. Ini maksudnya buat mandi kah atau buat yang lainnya. Ya, sementara kalian butuh padanya. Ya, sebagaimana juga ada lafaz hadis yang lain. Kenapa maknanya demikian? Bukan berarti jangan kalian kencing pada air yang tenang, sementara kalian mau junub, jadi mau mandi junub. Sementara kalau seandainya air apa tujuannya bukan untuk tidak junub, berarti mandi biasa, maka boleh. Maka ini tidak masuk dalam lafaz hadis, ya, karena tidak memiliki makna padanya. Sebagaimana juga sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 4942. Artinya di sini kita menjelaskan makna dan dia dalam keadaan junub itu bukan berarti pengkhususan pada junub. Artinya di situ ada sesuatu makna yang lain. Sebagaimana misalnya kata Rasulullah SAW, la yadribu ahdukum imra'atahu darbal amah summa yudaji'uhu summa yudaji'uha. Janganlah kalian ya Allah ya beri, janganlah salah seorang di antara kalian memukul daripada istrinya sebagaimana dia memukul budaknya. Kemudian dia menggauli istrinya. Ya, kemudian ada kata menggauli istrinya. Yang sebelumnya ada kata-kata memukul. Maksudnya di sini si istri ini dimanfaatkan oleh kita, tapi kemudian dipukul. Ya. Begitu juga pada hadis ini, ya, jangan mandi pada air yang demikian kemudian, ya, dan dia dalam keadaan junub. Jadi kalau seandainya dipahami mandi junub saja yang dilarang, maka tidak ada makna yang lebih jauh di situ. Ya Allah alam, ini makna daripada hadis. Artinya menjelaskan kepada kita, ya, adanya larangan untuk kencing di tempat air yang tenang. Kemudian kita masuk pada rincian daripada hadis ini. Yang pertama adalah, ya, tentang masalah kencing pada air yang tenang. Ya. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim, ini hadis yang ke-282 beliau secara beliau jelaskan. Di mana kata beliau yang masalah kencing pada air yang tenang tidak mengalir itu. Wa in kana al-ma'u katiran raqidan fa qala ashabuna yaqra'u wa la yuqra'u. Walau qila yahrumu lam yakun ba'idan fa inna an-nahya yabtadi bitahrim. Ala al-muhtar inda al-muhaqqiqin wa al-akthar min ahli al-usul. Ya, kata Imam Nawawi, ini baru penjabaran dari sebagian ulama kita. Ini Imam Nawawi rahimahullah Di mana beliau katakan, mengatakan kalau seandainya airnya itu banyak dan dalam keadaan tidak mengalir, maka orang-orang dalam mazhab kita, maksudnya di sini adalah mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kan mengikuti mazhab Syafi'i, maka mereka mengatakan yukrah itu makruh wala yuhram dan tidak haram. Ya. Kalau seandainya dikatakan haram, kencing di tempat air yang demikian itu tidak ada, tidaklah jauh pandangan Indonesia. Artinya di sini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram kencing pada air yang demikian. Ya, ini terjadi oleh Imam Nawawi, dua pendapat ini seolah dibenarkan keduanya, makruh dan haram. Ya. Karena kata Imam Nawawi pada asalnya, ya, yang larang-larang itu pada kasarnya adalah dibutuhkan padanya adalah pengharaman. Artinya, kalau ada sebuah larangan dalam syariat, apakah itu dalam Al-Quran atau ada dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah al-aslu fil nahi haram. Kalau ada asal daripada larangan tersebut adalah haram. Oleh sebab itu, di sini kalau seandainya tidak ada yang memalingkan dari sesuatu yang haram, dari sesuatu larangan, tentang masalah kencing di air yang tergenang itu, maka berarti di situ larangan kencing di sini adalah haram. Kalau tidak ada yang memalingkan dari hal itu, tentu memalingkan di sini pada suatu saat Rasulullah SAW mungkin mengucapkan dilarang kencing di air yang tergenang. Pada kesempatan lain beliau melakukan kencing di air tergenang. Nah, ini kemungkinan ada kemungkinan di sini ada sorfun, artinya pemalingan dari hukum asal. Hukum asalnya larangan haram, tapi karena ada perbuatan Rasulullah, misalkan, maka menjadi dia larangan tadi menjadi bukan lagi haram. Seperti kejadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk buang air besar dan kecil, jangan sampai menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Namun dalam satu kesempatan, kiper beliau, yakni Ibnu Umar, melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa sesungguhnya beliau kencing membelakangi, buang air besar membelakangi kiblat. Ya, maka di situ asalnya itu adalah haram, berubah hukumnya bukan lagi haram, mungkin makruh atau ada pemalingan yang lainnya. Nah, begitu juga di sini, ya, kalau memang airnya itu adalah air yang besar, ini kayak laut atau kayak apa, teluk atau danau, air yang sudah di sini. Allah, tetapi kalau seandainya di situ airnya itu adalah air yang memang masyarakat butuh padanya dan tempatnya kecil, ada sebuah kolam atau apa yang butuh kolam air penampungan air gitu, lalu kemudian kencing di sana, ini yang dimaksudkan. Ya, nah larangan di sini ketika keadaan yang demikian, airnya yang demikian jatuh pada haram, karena tidak ada korpunnya, artinya tidak ada pemalingan pada kalimat yang menyatakan bahwa sesungguhnya di situ, kalimat perintahnya ada yang diselisih oleh Rasulullah, bentuk kalimat lain tidak ada. Yang ada di situ adalah kalimat larangan, kemudian tidak ada yang lainnya dari perbuatan Rasulullah dan selanjutnya. Oleh sebab itu, jumhur para ulama mereka berpandangan bahwa sebenarnya kalau airnya itu memang air yang banyak, yang luas, apakah itu danau atau sejenisnya, maka keluar dari pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mereka berpendapat. Itu diterangkan oleh Imam Al-Syekh Ibn Hizam Hafizahullah Ta'ala. Jadi juga bisa dilihat di dalam kitab Tawdihul Ahkam, karya Ibn Qasyi terlalu besar. Ya, kalau seandainya ayatnya banyak, maka di situ keluar dari pernyataan yang disebutkan tadi. Tetapi kalau di situ adalah ayatnya berupa kolam, yang masyarakat butuh padanya penampungan air dan sifatnya di situ untuk kebutuhan masyarakat, maka yakni haram hukumnya kencing pada air yang demikian. Ya. Ya. Bagaimana keadaan orang mandi seperti kemandian air panas yang kolamnya kira-kira 2 atau 3 meter, yang airnya mengalir tapi putarannya tidak terlalu cepat. Iya. Wallahu a'lam. Zahir di sini lafadznya adalah tidak mengalir, tidak mengalir. Sementara kalau kolam atau apa, kolam renang itu, dia ada aliran, ada aliran. Wallahu a'lam, mungkin tidak masuk pada kategori hal semacam ini. Ya, cuman nanti larangannya pada hal auratnya dilihat oleh orang banyak, misalnya dia di situ. Kencing di situ, sementara orang banyak ada di situ, dia kencing, maka ini juga dilarang karena dia membuka aurat. Ya. Ya. Baik, wallahu a'lam, ini yang dimaksudkan pada hadis. Kita masuk hadis yang berikutnya, atau hadis yang ke-6 pada kitab sekarang. Kita lihat berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa an rajulin sahiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tawtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ah wa liyaktarifa jami'an, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mandi seorang wanita dari sisa laki-laki, atau seorang laki-laki mandi dari sisa wanita. Bahkan yang semestinya adalah keduanya saling mengambil air, mencidu air. Ya, sama-sama mencuci air, ya. Jangan mengambil, ya, jangan memakai dari sisa yang satu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan sanad daripada hadis ini sahih. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 81, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Ini di dalam Sunan Nasa'i jilid 1 halaman 130. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi dalam kitab beliau Sahih Al-Musnad nomor hadis 1470. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-7. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جثنة فجاء يغتسل منها فقال له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة رضي الله عنه رضي الله عنهما. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari sisa Maimunah radhiyallahu anha, istri beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor hadis yang ke-323. Ya. Kemudian oleh ashabus sunan, ya, baik itu mulai dari para sunan Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, ya, ashabus sunan memiliki lafaz musafala ba'du azwajin nabi, mandi sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah, ya, tempat berupa mungkin ember kalau berbicaranya atau sejenis dengan itu. Faja'a yantasilu minha, maka setelah itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari air tersebut. Faqalat lahu, lalu istri beliau ini berkata kepada Rasulullah, inni kuntu junuban, tadi saya junub, jadi mandi saya dari air ini, kata istri beliau. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ma'a la yajnub, sungguhnya air tidaklah menjadi junub. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini, ya, derajatnya adalah hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibn Fizal hafizahullah ta'ala, ya, tidak sampai pada tingkat sahih, namun kejahatan perlu diketahui itu juga termasuk daripada hadis yang bisa dijadikan hujjah, merupakan dalil, cuma kekuatannya tidak sekuat hadis sahih di dalam, ya, pendalilan, ya, ini di dalam teguh nilai hadis hasan itu masuk ke dalam kategori yang dimasukkan sebagai, ya, pendalilan. Boleh artinya di situ adalah hukumnya adalah hukum yang juga membuat sebuah hukum. Kalau ada sebuah hadis hasan, ya, di dalam sebuah syariat ini, maka dia menentukan sebuah hukum. Ya. Jadi kita lihat di sini dari dua atau tiga hadis ini atau dua hadis ini, di mana pada hadis pertama salah seorang sahabat Nabi mengatakan Rasulullah SAW melarang untuk seorang wanita mandi dari sisa laki-laki atau seorang laki-laki mandi dari sisa wanita. Akan tetapi kalau mau mandi, ya, sama-sama mengambil air itu lah, sama-sama mencidurnya. Ya. Pada hadis yang kedua, Nabi SAW berbuat di mana beliau, ya, mandi dari sisa istri beliau, ya, dari sisa Maimunah, air sisa Maimunah, atau dalam sebuah riwayat, ya, mandi dari sisa, ya, salah seorang istri beliau. Padahal istri beliau itu dalam keadaan junub. Ya. Jadi kita melihat di sini pada dua hadis ini, ya, makna di mana ada berapa hukum yang bisa kita lihat di sini. Ya. Ya, ini masalah hukum seorang laki-laki mandi daripada sisa air dari, ya, wanita. Wallahualam, karena lafaz di sini adalah lafaz ada pemalingannya, sementara pertama tadi Rasulullah SAW melarang, tetapi kemudian ada lafaz yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lafaz yang semacam ini makruh saja apabila seseorang mandi, ya, dari sisa wanita, ya. Namun yang lebih afdal adalah saling mengambil. Ambil air itu yang lebih afdal. Ya, kata-kata makruh berarti, ya, kalau dikerjakan juga enggak dosa, enggak ada masalah. Ya, tapi yang lebih afdal adalah ditinggalkan perbuatan itu. Ya. Dan hal ini artinya kata-kata makruh ini itu dinyatakan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri di dalam kitab beliau yang lain, ini Fathul Bari. Ya, di dalam Fathul Bari di halaman 193. Ya, di mana beliau mengatakan au yuhmalu nahyu 'ala tanzih jam'an baina al-adillah. Atau di bawah larangan yang disebut oleh Rasulullah SAW itu kepada tanzih, yakni pensucian saja. Artinya larangan itu larangan makruh saja. Ya, ini dalam rangka menggabungkan dalil-dalil yang ada. Ya, kalau kita ingat katakan haram, ya, diambil pendapat sesungguhnya haram mandi dari sisa wanita, sementara Rasulullah SAW sendiri mandi dari sisa istri beliau. Ya. Namun kalau kemudian kita ambil pada pendapat ini makruh, artinya sebatas dilarang saja, ya, dan tidak sampai pada haram, maka perbuatan Rasulullah SAW di situ tidak bertentangan dengan pendapat yang menyatakan itu adalah makruh. Ya. Ini yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Hajar sendiri, dan juga yang pendapat dengan seperti ini adalah Imam Tan'ani dalam kitab beliau Subulul Kalam. Ya, di jilid 1 halaman 51. Dan pendapat ini juga didukung oleh Imam Syaukani dalam kitab beliau Nailul Awtar, ya, di jilid 4. Ya, di jilid 1 halaman 57. Ya, dan beliau menganggap ini adalah pendapat yang baik. Ya, dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan juga Syekh Husain rahimahullahu taala. Ya. Wallahu a'lam. Jadi ini masalah mandi dari sisa air tersebut. Atau misalnya kita membekasi di rumah, air itu habis bekas mandi, bukan yang jatuh ke lantai, ya, artinya ya, ini air dalam ember gitu. Jadi kan buat mandi ada sisa itu. Ya, yang itu. Ya. Mandi yang disebut kali ini, mandi biasa atau mandi junub? Umum, Pak. Mandi umum. Karena kata-katanya di situ, ya tasir, mandi. Kalau seandainya mandi junub, maka akan ada lafadznya biasanya. Jadi termasuk juga berbentuk juga mandi tidak boleh. Dari air. Ya, yang sebenarnya contohnya kita di rumah kan bak aku mandi berbentuk. Nah, itu bagaimana? Itu tadi larangan di sini tidak sampai pada tingkat haram. Artinya larangan di sini sifatnya adalah tanzih, artinya lebih baiknya jangan melakukan itu. Ya, kalau seandainya di situ adalah airnya sudah bentuknya kullah, ya, atau sudah masuk pada bentuk bak, maka tidak masuk di sini. Ember atau sebagainya. Tas. Ya. Jadi kalau sudah dimasukkan di situ dalam bentuk penampungan air yang besar seperti tumbak, ini tidak ada dalam bak ini. Jadi mereka di sini mungkin karena air sedikit, ini dalam sebuah ember atau segala macamnya, itu yang dijadikan mandi. Sehingga kalau kita ya, sama-sama menciduk dengan ya, dari sisanya. Baik, kita teruskan. Ya, kemudian kita lebarkan sedikit masalah ini dan masalah sisa ini. Ada sebagian pendapat para ahli fikih dari mazhab, mereka melarang untuk memakai sisa air tersebut untuk bersuci. Ya, itu yang diterimakan oleh mereka dengan air musta'mal, lalu air yang sudah digunakan, maka mereka melarang untuk memakai air yang semacam ini. Maka pendapat ini yang banyak dari kalangan Syafi'iyah itu dibantah oleh para ulama Ya. Di antaranya diterangkan oleh Imam Syafi'uddin Ibnu Taimiyah, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini kakek beliau. Yani Syafi'uddin Ibnu Taimiyah yang menjelaskan pendapat yang demikian, ya. Ya, air yang sifatnya adalah sisa, artinya juga member gitu, sisa dari berwudu seseorang, ya, itu masih dalam kategori dan dalil mereka yang pertama adalah dari ayat Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 43. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila tidak mendapati, kalian tidak mendapati air yang air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Dan juga dari hadis al-ma'u tahurun, ya, air itu suci dan tidaklah menajiskannya sesuatu apapun. Nah, air yang ada sisa dari wudu tadi, ya, menunjukkan kepada kita berdasarkan ayat ini, itu adalah air yang masih umum. Karena Allah mengatakan falam tajidu ma'an, artinya air mutlak begitu. Nah, air yang ada dari sisa wudu atau sisa mandi tadi itu masih dalam kategori ma'an, air, belum berputar dia kepada makna yang lain, belum berubah. Oleh sebab itu di situ air sisa itu tetap dalam keadaan suci. Kemudian juga ada hadis tadi yang menjelaskan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu adalah suci, tidaklah menjadikannya sesuatu apapun. Nah, dari hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita, tidak ada yang menyebabkan dia najis berwudu seseorang gitu. Ambil air, dia ciduk dengan tangannya air yang ada dalam ember gitu. Ya, sampai nanti mencuci kakinya atau dia mandi sampai selesai. Nah, air yang ada di situ tidak ada yang menyebabkan dia menjadi najis sehingga dilarang kemudian untuk dipakai. Tidak ada gitu. Oleh sebab itu di situ air mustahmal, artinya air yang sudah dipergunakan, ya, tetap dalam keadaan suci. Bahkan Rasulullah SAW di zaman beliau ketika beliau berwudu, para sahabat berebutan mengambil air sisa wudu beliau. Ya. Berebutan bahkan. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita air mustahmal merupakan air yang suci, bukan sesuatu yang najis. Wallah. Ya. Baik, kita teruskan hadis berikutnya. Kita masuk hadis yang ke-8. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. Yani Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina ahadikum, sucinya bejana salah seorang di antara kalian, idza walaa fihi al-kalbu, apabila telah menjilat pada bejana tersebut seekor anjing, ayam silau, agar dia mencuci bejana tersebut 7 marrah, sebanyak 7 kali. Ulahunna bisturabi, yang pertama, artinya pertama kali itu, yang bejana tersebut dicuci dengan tanah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis ke-279. Wakilah benar. Kemudian juga ada lafaz lain dari Imam Muslim menggunakan falyurikhu, ya, maka lumurilah bejana tersebut. Ya, lumuri bejana tersebut, yakni dengan tanah. Ya, dan ini lafaz yang ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor hadis 279. Nanti kita terangkan hukum pada lafaz ini, sahih atau tidak sahihnya, insyaallah nanti. Kemudian juga hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ukhrahunna, dan yang lainnya dari sisi yang tujuh kali itu, awulahunna, atau yang pertamanya diturab, yakni dengan tanah. Ya. Ini hadis ya, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadis ke 91. Wallahualam, kita lanjutkan insyaallah dari Isya. Kita masuk tentang kedudukan hukum atau derajat daripada lafaz yang menggunakan yang lainnya atau yang pertamanya dengan tanah. Adapun yang pertamanya itu dengan tanah, itu adalah lafaz yang sahih dan terdapat di dalam sahih Muslim. Yang kita lakukan adalah lafaz yang menggunakan yang lainnya atau yang pertamanya dengan tanah. Ini insyaallah kita akan sampaikan derajatnya. Allahumma. Nah, ini saya. Saya akan